Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalal. Wa kulla dalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fid din azzakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan soalul khamis, pertanyaan yang kelima di sela-sela tadris pelajaran Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala dalam syarah kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. As-su'al al-khamis, arju tawdhiha hadits Ibn Mas'udin, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Aku berharap, kata penanya, untuk menjelaskan hadis Ibnu Abbas. Aku berharap untuk dijelaskan hadis Ibnu Abbas Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya fi batni ummihi, pada rahim ibunya, 40 yauman nutfah, 40 hari berupa nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, thumma yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin, bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, syaqiyun aw sa'idun, dan seterusnya al-hadith. Nah, penanya berharap untuk dijelaskan hadith tersebut, yaitu proses penciptaan manusia di rahim ibunya, 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari kedua berupa alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah perintahkan Jibril alaihi salam untuk meniupkan roh pada bayi tersebut yang ada di dalam rahim sang ibu. Kemudian diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menulis empat perkara, menulis rezekinya, ajalnya, dan amalannya, apakah bahagia atau sengsara. Al-jawab, jawabannya dari hadis ini, kata beliau rahimahullah hafizahullah, idza jama'a ar-rajulu idza jama'a ar-rajulu zawjatahu wa anzala al-ma' fi rahimiha fayakunu muddatan 40 yawman nutfatan, thumma Allahu tabaraka wa ta'ala yanquluhu ila tawrin akhar wa hiya alaqah, thumma yanquluhu ila tawrin akhar 40 ukhra mudghatan wa hiya mudghatul lahm wal alaqatu min ad-dam fa hiya atwarun kama qala wa qad khalaqakum atwara min nutfatin ila alaqatin ila mudghatin ila janin thumma yaksul iqdama lahma thumma yansha'ahu khalqan akhar subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila seseorang menggauli istrinya dan mengeluarkan air, yakni air mani, di dalam rahim istrinya tersebut, lalu kemudian Allah mentakdirkan untuk menjadi bakal bayi, maka fayakunu muddat 40 yawman nutfah, maka Allah menjadikan prosesnya 40 hari pertama berupa nutfah, yaitu air mani tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memproses nutfah tersebut berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Demikian pula selama 40 hari. Dalam kadar 40 hari kedua. Tsumma yanquluhu ila taurin akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah alaqah tersebut, segumpal darah tersebut menjadi mudghah. Segumpal daging juga pada kadar masa 40 hari yang ketiga. Sehingga semuanya berjumlah 120 hari. Atau berapa bulan? 120 hari sama dengan 4 bulan. Naam. Wahiyya mudghatul laham, yaitu mudghah, segumpal daging. Adapun alaqah, yaitu segumpal darah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan taur. Dengan proses yang bertingkat-tingkat, yang disebut dengan atwar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad khalaqakum atwara." Kami ciptakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian atwara. Berproses, satu proses pada proses yang berikutnya. Nah, yakni maksudnya dari proses nutfah ila alaqah kepada segumpal darah dan berubah menjadi ila mudghah, segumpal daging, sampai kemudian ila janin, terbentuk janin. Thumma yaksul idhama lahma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membungkus tulang-tulang itu dengan daging. Thumma yansha'uhu khalqan akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya menjadi makhluk yang lain, yaitu menjadi manusia. Nah, menjadi manusia yang berada di dalam rahim sang ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala demikian menjelaskan tentang proses penciptaan manusia sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang tersebut dalam pertanyaan. Naam. Adapun apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, dibungkus dengan daging kemudian menjadi manusia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surah Al-Mu'minin. Dalam suratul mu'minun, walaqad khalaqnakum min sulalatin min tin. Allah menciptakan kalian dari sulalah, yakni dari air yang memancar apa, dari tanah. Naam, dari saripati tanah. Maksudnya ayah kita Adam alaihi salam. Adapun keturunannya, yaitu Bani Adam, kita sebagai anak-anaknya Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah itu, yakni air mani yang memancar di dalam rahim sang ibu, sang istri tadi, kami jadikan itu fi qararin makin, yakni di tempat yang kokoh, maksudnya di rahim ya seorang perempuan, seorang wanita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan, wa ja'alna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan nutfah itu berubah menjadi alaqah. Kemudian wa khalaqna al-'alaqata mudghah. Lalu kami menciptakan alaqah itu menjadi segumpal mudghah, yaitu segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kasawna al-idhama lahma. Lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging. Naam, ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Lalu kami menciptakan menjadi manusia makhluk yang lain, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Naam. Demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dari satu taur, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, yang menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kudrah, kekuasaan, keagungan Allah tabaraka wa taala. Naam, dan Allah jadikan ini sebagai dalil bagi setiap insan yang mengingkari tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim mimma naz, in kuntum fi raibim minal ba'ats, kalau kalian meragukan tentang yaumul qiyamah, hari kebangkitan, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul hajj, ya, naam, in kuntum fi raibim minal ba'ats, apa, fab'atsu, fa inna khalaqnakum min turabin, kemudian Allah menjelaskan proses penciptaan. Naam, jika kalian wahai manusia ragu tentang hari kebangkitan, maka ciptakanlah sebagaimana yang kami ciptakan, yakni proses penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kekuasaan kudrahnya, bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan seperti proses penciptaan yang Allah lakukan pada manusia. Naam. Jadi sekali lagi, bahwasanya proses penciptaan ini Allah tunjukkan kepada seluruh manusia, seluruh hamba, untuk kemudian kita mengetahui keagungan Allah, kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Naam. Ala kulli hal, qad yakunu al-ishkal 'inda al-qadariyah, ya'ni kaunuhu ya'lamu sa'adatahu aw syaqawatahu wa huwa fi batni ummihi wa hadha min dhalalihim. Fa inna Allah tabaraka wa taala qad 'alima dhalik fi 'ilmihi al-azali, ثم سجل ذلك في اللوح المحفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ وهؤلاء أوتوا من أهوائهم واغترارهم بأقولهم وإلا المسألة مسلمة وبديهية عند السلف ونرجو أن لا يكون السائل متأثرا biafkari haula wa an la narju wa narju an la yakuna sa'il muta'assiran biafkari haula. Kesimpulannya bahwa terkadang al-qadariyah, kelompok qadariyah, menjadikan ini sebagai satu permasalahan syubhat, yakni hubungannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud yang tersebut di dalam soal ini. Naam, qadariyah menjadikan sebagai iskal atau syubhat bahwasanya mereka mengetahui kebahagiaan dan kesengsaraannya, padahal dia ketika dia masih berada di rahim ibunya. Jadi masing-masing setiap manusia sudah mengetahui nasibnya, bahagia atau sengsara, ketika dia sedang berada di dalam rahim ibunya. Wa hadza min dhalalihim. Ini termasuk bentuk kesesatan mereka, qadariyah. Karena Allah Subhanahu wa taala qad alima dzalika fi ilmihi al-azali. Allah mengetahui hal tersebut di dalam ilmunya yang azali, yakni ilmu Allah yang terdahulu, yang tidak diawali dengan pendahulu, Ya, jadi ilmu Allah sifatnya azali, maksudnya tidak berawal. Ya, dari tidak berilmu kemudian berilmu. Itu mana azali? Nah, jadi ilmu Allah azali, Allah telah mengetahui nasib setiap hamba, apakah dia bahagia atau sengsara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merekam ya hal tersebut di Lauhul Mahfuz, yakni mentakdirkannya di kitab induk yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Tsumma hadza tasjilun mutabiqun lima alimahullahu fil azal. Kemudian ya penulisan nasib tersebut di Lauhul Mahfuz itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya azali tadi. Ya, tatkala Allah merekamnya atau menulisnya di Lauhul Mahfuz, maka Al-Qadariyah ini mereka datang dengan hawa nafsu mereka dan dengan akal mereka, yakni mereka tertipu dengan akal-akal mereka bahwasanya mereka sudah mengetahui ya nasibnya, bahagia atau sengsara, ajalnya dan juga rezekinya semenjak dia berada di dalam perut ibunya. Nah, maka ini adalah hawa nafsu syubhat. Wa illa fal mas'alatu musallamatun wa badihiyah inda salaf. Nah, padahal masalah ini adalah masalah yang sudah ma'ruf dan diterima oleh para salaf ya, dengan akal mereka dan dengan fitrah mereka bahwasanya masalah ini merupakan rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ghaib yang Allah Subhanahu wa taala semuanya telah mentakdirkannya di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ya malaikat. Naam, itu pun di kalangan malaikat adalah sesuai dengan kadar ya ilmu yang Allah beritakan padanya. Selain dari itu malaikat tidak mengetahuinya. Demikian pula para nabi dan rasul. Maka kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ghaib di sisi Allah. Adapun malaikat di sini yang diperintah oleh Allah untuk menulis empat perkara pada setiap bayi yang ada di dalam rahim ibunya, yaitu ditulis ajalnya, rezekinya dan kebahagiaan serta kesengsaraannya. Semua empat perkara ini ditulis oleh malaikat sesuai dengan ilmu yang Allah beritakan. Naam, dan empat hal ini sebagaimana yang kita jelaskan pada sebelumnya bahwasanya para ulama menggolongkannya di dalam jenis-jenis takdir, yaitu di bawah takdir al-am, takdir yang umum yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan empat ketentuan ini adalah takdir yang ada di catatan malaikat, yang ada di catatan malaikat tentang ajal seseorang, rezekinya, kesengsaraan dan kebahagiaannya. Adapun itu bisa berubah dan perubahan itu juga telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Perubahan itu pula telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inilah yang disebut dengan takdir umri, takdir umur, takdir sanawian, takdir tahunan atau takdir harian. Nah, semua jenis-jenis takdir ini bisa berubah. Adapun yang tidak berubah adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Sekali lagi bahwa perubahan pada umur hamba, perubahan pada rezekinya, pada kebahagiaan dan kesengsaraannya, itu semuanya juga telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sehingga takdir yang am, yang umum, itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sebagaimana yang kita contohkan tentang hadis yang menyambung silaturahim, ya, bahwasanya dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Ya, dipanjangkan umurnya berarti bisa berubah orang yang menyambung silaturahim. Nah, orang yang menyambung silaturahim bisa rezekinya ditambah dan umurnya dipanjangkan. Ya, sebagaimana yang termuat di dalam hadis ini tentang ajal dan rezeki. Nah, maka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain menunjukkan bisa berubah. Padahal dalam hadis ini sudah ditulis ajal dan rezeki tersebut. Tetapi bisa berubah di dalam hadis yang lain. Maka menunjukkan bahwa takdir yang dimaksud di dalam hadis ini adalah takdir yang ada di tangan para malaikat. Sesuai dengan ilmu yang diketahui oleh malaikat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang dirahasiakan oleh Allah di catatan di sisi malaikat tersebut, yaitu tentang kejadian ke depan ketika hamba itu menyambung silaturahim, maka Allah katakan tambahkan ajalnya umur si fulan ini tadi 60 ditambah 20 tahun sehingga menjadi 80. Maka itulah seluruhnya yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang tidak diketahui oleh di catatan malaikat. Nah, demikian pula dalam rezeki sama. Nah, demikian pula di dalam kesengsaraan dan kebahagiaan. Ya, sebagaimana lanjutan dari hadis ini, Rasulullah menyatakan fa wallahi alladhi nafsu biadihi apa fa wallahi alladhi la ilaha ghairi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar hatta yadkhuluha yadkhulaha. Naam, di sini Rasulullah menyatakan demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali hanya Dia. Benar-benar seorang hamba beramal dengan amalan surga hingga tidak lagi ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, lalu dia masuk ke dalam surga tersebut. Akan tetapi takdir Allah mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan neraka lalu dia mati. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan nar sepanjang hidupnya, kemudian ternyata sehasta lagi dia masuk ke dalam neraka, tetapi takdir Allah mendahuluinya, lalu dia bertobat, berubah beramal dengan amalan surga dan dia masuk ke dalam surga. Nah, hadis Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu taala anhu sangatlah jelas bahwa di catatan malaikat ada seseorang yang ahlus syaqawah, dia sengsara dengan amalan-amalan neraka yang nampak, tetapi ada yang di sisi Allah yang rahasia yang dia tidak ketahui, bahwasanya hamba ini mukhlisin, ikhlas, sehingga karena satu dan lain hal sebab-sebab syaitan selalu menjatuhkan dia ke dalam amalan-amalan neraka. Tetapi Allah melongo di dalam lubuk hatinya yang dalam bahwasanya hamba ini adalah mukhlisin. Tetapi malaikat tidak mengetahuinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di akhir penghujung hidup hamba ini bertobat dengan taubatan nasuha, lalu dia beramal dengan amalan surga dan dia masuk ke dalam surga didahului oleh takdir yang ada di Lauhil Mahfudz, sudah tertulis demikian takdir hamba ini, proses perjalanan hidupnya. Sebaliknya pula, orang yang beramal dengan amalan neraka lalu surga, Allah melongo di dalam hatinya bahwa hamba ini ghairu mukhlisin, tidak ikhlas di dalam lubuk hatinya yang dalam. Ada syai'um minal marad, ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, sehingga dengan amalan-amalan surga tadi itu yang nampak di hadapan manusia, padahal di dalamnya Allah yang, hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga di penghujung Allah nampakkan di dalam takdir yang tertulis di Lauhil Mahfudz bahwa hamba ini berubah dan beramal dengan amalan neraka, lalu dia mati masuk ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan di dalam riwayat yang lain, orang ini beramal dengan amalan surga fima yabduli nas, terhadap apa yang nampak di mata manusia, tapi sesungguhnya Allah melongo di dalam lubuk hatinya, sehingga dia berujung dengan neraka. Nas'alullaha salam wal afiyah. Naam, al-muhim para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan tidak pernah zalim. Karena mungkin saja seperti Qadariyah atau Jabariyah atau kelompok yang semisal keduanya menilai atau memberikan penilaian kepada Allah bahwa Allah itu zalim. Nah, kenapa demikian panjang hamba ini dalam seumur hidupnya beramal dengan amalan surga, tapi ternyata di ujungnya masuk ke dalam neraka? Demikian pula orang ini sepanjang hidupnya beramal dengan amalan neraka, tapi kenapa di akhirnya dia masuk ke dalam surga? Secara zahir bisa muncul su'udzon, jelek sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian memberikan penilaian bahwasanya Allah zalim. Maka dijawab oleh para ulama dengan riwayat-riwayat yang lain bahwa justru sebaliknya menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hamba ini tadi yang beramal dengan amalan-amalan surga, Allah mengetahui di dalam hatinya bahwa hamba ini tidak baik hatinya, sehingga akan berujung dengan neraka waliyadzubillah. Adapun hamba ini tadi yang beramal dengan amalan-amalan neraka, Allah melongo dan mengetahui bahwa hati hamba ini baik, hanya saja karena sesuatu dan sesuatu sehingga dia terus beramal dengan amalan neraka tersebut. Tetapi di penghujung Allah tampakkan apa yang tersembunyi di dalam hati tersebut, bahwa dia adalah hamba yang baik, bertobat dan beramal dengan amalan surga, masuklah dia ke dalam surga. Semua ini menunjukkan al-adl, keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan adamu al-zulm. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wala yadlimu rabbuka ahada, tidak mendolimi seorang hamba pun, seorang pun. Nah, maka di akhir Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala nasihatkan pada penanya, mudah-mudahan penanya ini tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka, yakni Qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka dalam mengingkari takdir menyatakan bahwa di masa bayi kita masih dalam perut, kita sudah tahu takdir Allah, kita tahu ajal kita, rezeki kita, tahu sengsara atau bahagia masih di dalam bayi. Ini adalah pemahaman ahwa, hawa nafsu, dan iqtirar bil ukul, yaitu tertipu dengan akal-akal mereka sehingga menyebabkan mereka sombong untuk menerima kebenaran. Nas'alullah assalamu alafiyah. Taib, ikhwani fiddin a'azzakumullah, pembahasan berikutnya adalah al-iman biru'yatillah, beriman dengan ru'ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beriman dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah, wa mithlu ahaditsir ru'ya kulluha, dan semisal yarhamukallah au kulliha, dan semisal hadis-hadis tentang ru'ya seluruhnya wajib kita beriman dengannya, yaitu hadis-hadis tentang memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatullah fid daril akhirah, fa'alal 'abdi an yu'mina bi anna Allah yura fid daril akhirah yarahu al mu'minun. Wajib setiap mukmin beriman bahwa Allah dapat dilihat dia di hari kiamat. Naam, bahwasanya Allah dapat dilihat di hari kiamat, dilihat oleh kaum mukminun. Adapun di dunia ini tidak mungkin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah angkara ru'yat Allah fid daril akhirah bina'an ala syubahin batilah wa radda 'alaihim ahlus sunnah bil hujaji wal barahin min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mimman raddahu 'alaihim al imam ibnu qayyim rahimahullah. Ihtajja ibnu qayyim bi sab'i ayatin min al qur'an qad yastab'idu al insan al istidlal biha walakin idza ta'ammalaha yajid lahu 'ala sawabin fil istidlal biha rahimahullah minha qaulullah tabaraka wa ta'ala annahum apa itu firman annahum mulakuhu ya annahum mulaku 223 nah tidak terang di sini cetakannya, antum lihat Al-Baqarah 223 annahum mulakuhu wa basyiril mu'minin. Naam. Annakum atau annahum? Annakum? Innakum? Naam, innakum mulakuhu. Nah, Al-Baqarah 223. Al-muhim antum lihat di Al-Baqarah 223. Qala wal liqa' la buddun fihi min ar-ru'yati wal mu'ayana. Hadza ma apa itu? Taqtawlihi lughatul Arab. Naam. Mu'tazilah mengingkari. Ini kelompok Mu'tazilah yang mengagungkan akalnya. Mengingkari ru'ya Allah. Mengingkari bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di negeri akhirat. Ya. Mereka membangun pemikirannya ini di atas syubhat-syubhat yang batil. Adapun ahlus sunnah membantah mereka dengan hujah-hujah dan bukti-bukti dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang ulama yang membantah mereka Mu'tazilah ini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berhujjah dengan 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Dengan 7 ayat dari Al-Qur'an yang terkadang seseorang menganggap jauh pendalilan hujjah Imam Ibnu Qayyim ini. Tetapi barang siapa yang mengamati dengan baik, maka dia akan mendapati bahwa Imam Ibnu Qayyim benar di dalam istidlalnya tersebut rahimahullah dengan 7 ayat di dalam Al-Qur'an yang membantah Mu'tazilah dalam pengingkarannya melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah di yaumul akhirah. 6. Di antara dan ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim adalah firman Allah dalam Al-Baqarah 223, innakum mulakuhu. Qal Imam Ibnu Qayyim menyatakan wal liqa, yakni sesungguhnya kalian mulakuhu. Ya. Bukan innakum, annahum mulakuhu. Bahwasanya mereka akan menjumpai Allah. Ya. Hah? Yang keras. Annakum mulakuhu, bahwasanya kalian orang-orang yang menjumpai Allah. Naam. Al-liqa' di sini kata Imam Ibnu Qayyim la buddun fihi minar ru'yati wal mu'ayana. Berjumpaan di sini mengharuskan ya adanya ru'ya, memandang dengan mata. Naam, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan annakum mulaquhu, bahwa kalian akan menjumpai Allah, mengharuskan di sini melihat. Ya, dan inilah yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Kata-kata liqa. Naam. Hah? Masuk akal enggak ini? Kalau dikatakan fulan berjumpa dengan fulan, saling melihat enggak? Melihat secara bahasa Arab, secara bahasa ya, berjumpa pasti melihat. Beda halnya kalau orang buta. Kalau orang buta ya lain perkaranya. Kita berbicara di sini yang tidak buta. Kalau berjumpa mesti apa? Melihat. Sekalipun berjumpa melalui televisi misalnya, dia saling melihat. Nah, ini makna bahasa Arab al-liqa. Ya. Nah, oleh karena itu terkadang orang tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menjangkau pendalilan Imam Ibnu Qayyim. Dari mana bahwasanya ayat ini menetapkan bahwa Allah itu bisa dilihat? Sementara Allah menyatakan annakum mulaquhu, bahwasanya kalian akan menjumpai Allah. Nah, maka ditilik dari bahasa Arab bahwa liqa berjumpa mesti mengandung apa? Muayana wal ru'ya, memandang dengan mata, saling melihat. Nah, beliau juga berhujjah innal ayat allati yata'allaqu apa itu? Bima? Yata'allaqu biha alladhina yunkiruna ru'yatallah mithlu qawlillahi tabaraka wa ta'ala la tudrikuhul absar walakin la tudrikuhu al absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir wa huwa yudrikul absar wa huwa al latiful khabir, dalam suratul an'am 103. Juga beliau berhujjah Imam Ibnu Qayyim dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan orang-orang yang mengingkari ru'yanya Allah. Orang-orang yang mengingkari ru'yanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Al-An'am 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman la tudrikuhul absar, bahwa pandangan-pandangan ini tidak bisa mencapai Allah. Wa huwa yudrikul absar, akan tetapi dialah yang mencapai pandangan-pandangan yang meliputi. Jadi pandangan itu tidak bisa meliputi Allah, akan tetapi Allah yang meliputi pandangan-pandangan itu. Wa huwal latiful khabir, dan Allah Maha lembut dan Maha memberitakan. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annallaha la yatamaddah bimujarradin nafyi wa innama yatamaddah bin nafyi almutadhammin lil itsbat wa daraba amthilatan katsiratan li hadza wa huna qawluhu la tudrikuhu al absar fihi itsbatur ru'ya li annahu ma nafar ru'yata wa innama nafal ihatah. Naam, di sini Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat bahwa Allah, ya, la yatamaddah bimujarradin nafi, Allah tidak terpuji, ya, dengan semata-mata peniadaan. Maksudnya di sini firman Allah la tudrikuhul absar, ini ada penafian, peniadaan, bahwa pandangan-pandangan itu tidak, kata-kata tidak meniadakan, ya, ada bentuk peniadaan, pandangan-pandangan itu tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau dikatakan cuman la tudrikul absar, tidak ada lanjutannya wa huwa yudrikul absar, tidak ada bentuk penetapan yaitu dialah Allah yang meliputi pandangan itu, ini namanya penetapan. Jadi ada peniadaan, ada penetapan. Nah, inilah yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar penetapan saja tidak mengandung pujian. Tidak mengandung pujian. Pujian itu mengandung kalau disertai dengan isbat, dengan bentuk penetapan sebagaimana pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha saja bukan pujian. Tidak ada sesembahan. Ya, melainkan pujian itu kalau illallah, ada kata illallah yaitu kecuali hanya Allah, ditetapkan kepada Allah. Nah, maka di sini juga bahwa pandangan itu tidak meliputi Allah, akan tetapi Allah yang meliputi pandangan itu. 6. Maka di sini ayat ini menunjukkan adanya isbatur ru'yah, menetapkan bahwasanya Allah itu bisa dilihat di hari kiamat nanti. Ya, li'annahu ma nafar ru'ya wa inna ma nafal ihata. Karena di dalam ayat ini Allah tidak meniadakan ru'ya, akan tetapi yang Allah tiadakan adalah peliputan, ihata. Ya. Pandangan-pandangan itu tidak bisa meliputi Allah. Bukan tidak bisa melihat Allah, tapi tidak bisa meliputi Allah. Itu yang dimaksud. Nah, bukan pandangan itu tidak bisa melihat Allah, yakni di yaumul qiyam, tapi tidak bisa meliputi Allah di dalam memandangnya. Itu maksudnya. Ya, bisa Allah dilihat, tetapi penglihatan hamba terhadap Allah, terhadap wajah Allah itu tidak meliputi. Antum paham maksudnya tidak meliputi? Kalau kita kias pada sesama makhluk ini, ya, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi kita mendekatkan pemahaman. Contoh sesama makhluk, ya, kalau saya lihat bulan, ya, maka saya bisa meliputi bulan itu dengan pandangan saya, ukurannya sekian bulatannya, ya, itu namanya pandangan yang apa? Yang meliputi, yang mencakup dari seluruh apa yang saya pandang. Ya, bulan bulatannya saya bisa menjangkau semua dengan pandangan saya. Nah, ini sesama makhluk, ya, namanya pandangan yang meliputi. Adapun memandang Allah di hari kiamat nanti bagi kaum mukminin, tidak bisa, ya, pandangan kita ini tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang wajah Allah, kita jangan membayangkan seperti kita memandang apa? Bulan atau matahari. Kita bisa meliputi, ya, pandangan kita bisa meliputi seluruh bulan tersebut. Adapun kita memandang wajah Allah, kita tidak mampu meliputi, ya, pandangan kita meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Nah, yang jelas kita beriman bahwa kita dapat melihat wajah Allah di hari kiamat. Adapun di dunia ini tidak akan ada yang mampu melihat Allah. Nah, kemudian beliau semakin menekankan di sini, menguatkan apa yang kita jelaskan. Wallahu la yuhitu bihi syai'. Allah tidak ada yang meliputi Allah sesuatu pun. Sesuatu pun, apa saja tidak mungkin bisa meliputi Allah. Apalagi pandangan kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta taras syamsa wa taras sama wa taras katsiran minal mawjudat wa la tastati' al-ihata biha wa in kunta taraha fil jumlah. Bahkan kita melihat misalnya matahari atau langit dan kebanyakan dari makhluk-makhluk, kita melihatnya makhluk itu kebanyakan darinya tidak mampu kita memandangnya dengan peliputan. Sekalipun kita melihat, tapi tidak semua kita bisa memandangnya dengan meliputi seluruhnya. Contohnya langit, tidak mungkin kita bisa ketika kita memandang langit kita melihat seluruhnya langit itu. Nah, ukurannya tidak mungkin. Itu makhluk, ya, itu makhluk yang namanya langit, ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa meliputi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, yaitu sang pencipta. Nah, ini sangat logis, ya. Kalau sesama makhluk saja banyak makhluk yang tidak mampu kita pandang dengan meliputi, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Nah, simpulannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan ru'ya ini di yaumul akhirah. Adapun di dunia tidak akan mungkin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'raf 143 dan seterusnya dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam yang meminta kepada Allah, arini anzur ilaik. Naam, beliau meminta kepada Allah supaya tunjukkanlah aku agar aku memandangmu, ya Allah. Naam, tetapi Allah mengatakan lantaroni, wahai Musa, engkau tidak mampu memandangku. Walakin undur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah kepada ke arah gunung. Ya, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau mampu melihatku. Tetapi apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di gunung tersebut, ja'alahu dakka, menjadikan Musa pingsan. Yaitu apa? Pingsan. Naam, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, fa kharra Musa sa'iqa. Maka tersungkur Musa dan pingsan. Ketika Allah menampakkan, yang dia lihat adalah cahaya. Ketika beliau melihat cahaya Allah, beliau pingsan seketika itu. Falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Naam, ketika beliau bangkit dari pingsannya, beliau langsung menyatakan subhanaka tubtu ilaik, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah awwalul mu'minin, awal yang pertama yang beriman ya tentang dirimu ya Allah, pada tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi di dunia ini tidak mungkin bisa ada yang melihat Allah. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Rasulullah pun tidak melihat Allah ketika dimi'rajkan. Ketika Rasulullah mi'raj, memang Rasulullah mendengarkan suara Allah, kalamnya Allah, firman-firmannya Allah yang terdiri dari suara dan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Tetapi Rasulullah tidak melihat Allah, tidak melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mendengarkan dan menerima perintah Allah, perintah salat. Ya. Oleh karena itu istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, barang siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, maka sungguh dia pendusta. Sungguh dia pendusta. Riwayat ini dalam Bukhari Muslim. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan demikian. Dalam dikuatkan oleh hadis, Rasulullah menyatakan nurun fa anna tarahu. Ya, cahaya, bagaimana mungkin fa anna arahu? Bagaimana mungkin aku melihatnya? Rasulullah menyatakan cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa melihat Allah ketika dimi'rajkan. Nah, maka orang yang menyatakan melihat Allah, Rasulullah melihat Allah, adalah pendusta. Sebagaimana yang dinyatakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Wallahu taala alamu bisawab, karena salatul isya telah masuk dan sudah lewat waktunya, kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.